Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Yang kemarin malam kita belum selesaikan yaitu surat Al-An'am ayat yang ke 30 berapa ya Khan? 36. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innama yastajibul ladzina yasma'una wal mauta yab'atsuhumullahu tsumma ilaihi yurja'un." Hanya saja orang yang akan menerima dakwah Rasul, menerima ajaran Islam yang dibawa oleh Rasul adalah orang-orang yang mereka mau mendengarkan. Mau mendengarkan apa yang disampaikan oleh Rasul dengan hatinya, sama'ul qalb wal istijabah, pendengaran hatinya dan sikap dia berupa menerima apa yang diajarkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bukan semata-mata sama'ul udhun, pendengaran telinga. Kalau hanya pendengaran telinga, orang musyrik, orang kafir, orang munafik, mereka juga mendengarkan telinga mereka bacaan Al-Qur'an, tapi tidak sampai ke relung hati mereka yang paling dalam. Sehingga tidak membekas dalam hati mereka. Maka dari itu saya garis bawahi di sini. Nah, yang dimaksud pendengaran adalah pendengaran al-qalb wal istijabah. Seperti yang akan kita baca nanti dari keterangan beliau. Wal mauta yab'atsuhumullah, dan orang-orang telah mati Allah akan bangkitkan mereka di hari kiamat kelak, kemudian kepada Allah lah mereka akan dikembalikan. Maka dari itu ketika kita mendengar berita kematian, kita berdoa innalillahi wa inna ilaihi raji'un, sesungguhnya kita ini miliknya Allah dan kepada Allah kita akan dikembalikan. Pasti. Mau tidak mau kita akan mati. Akan kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Tinggal apakah kita kembali menghadap Allah dalam keadaan Allah ridha dengan amalan-amalan kita, sehingga kita dibalas dengan surga. Atau na'udzubillah kita menghadap Allah dalam keadaan Allah tidak ridha terhadap amalan kita, Allah murka terhadap kita, sehingga dibalas dengan azab, siksa api neraka. Yang dijelaskan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam bahwa siksa penduduk neraka yang paling ringan adalah apa yang dialami oleh Abu Thalib, paman Rasul. Nah, diletakkan pada kedua telapak kakinya bara api dari neraka, melantas mendidih otaknya. Itu yang paling ringan. Bagaimana dengan yang lebih berat dari itu? Kita lihat keterangan beliau rahimahullahu taala. Saya baca lagi. Yaqulu taala li nabihi sallallahu alaihi wasallam. Allah telah berfirman kepada nabinya sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Innama yastajibu li da'watika wa yulabbi risalataka wa yanqadu li amrika wa nahyik. Hanya saja yang akan menerima seruanmu dan menerima risalahmu dan yang akan tunduk terhadap perintahmu dan laranganmu adalah alladzina yasma'un, orang-orang yang mau mendengarkan, ay biqulubihim ma yanfa'uhum, mau mendengarkan dengan hati-hati mereka, mendengarkan apa yang akan bermanfaat untuk mereka. Rasul sallallahu alaihi wasallam memerintahkan umatnya agar memiliki kesemangatan di dalam meraih kemanfaatan diniyah maupun duniawiyah. Beliau bersabda dalam hadisnya, ihris ala ma yanfa'uk wasta'in billah wala ta'jas. Semangatlah engkau untuk meraih dan menggapai apa yang bermanfaat bagimu. Ini bimbingan Rasul, wasiat Rasul untuk umatnya. Dengarkan wasiat beliau, laksanakan wasiat beliau. Nah, dengan pendengaran hati kita dan sikap istijabah penerimaan kita terhadap bimbingan beliau alaihi salatu wassalam, Rasul sallallahu alaihi wasallam tidaklah memerintahkan sesuatu pasti karena ada manfaat di situ. Maka dengarkan ajarannya, pelajari ajarannya, dan amalkan. Pasti kemanfaatan demi kemanfaatan akan kita dapatkan. Sebagaimana tidaklah Rasul melarang dari sesuatu pasti karena ada bahayanya. Maka tidaklah seseorang melanggar larangan Rasul pasti bahaya demi bahaya, bala demi bala, kesulitan demi kesulitan pasti akan menimpa dirinya. Nah, contoh sering saya sampaikan. Wahum ulul albab wal asma. Mereka lah orang-orang yang memiliki akal, memiliki akal yang cerdas, yang mampu memahami apa yang bermanfaat untuk dirinya sehingga dia terima, dan memahami apa yang akan membahayakan dirinya sehingga dia jauhi dan tinggalkan. Wal murad bisama' huna sama'ul qalb wal istijabah, dikasih tanda yang punya kitab. Dan yang dimaksud dengan pendengaran dalam ayat ini adalah pendengaran hati, wal istijabah, dan penerimaan terhadap seruan Rasul. Wa illa famujarradu sama'il udhun yashtariku fihi al-barr wal-fajir. Fakullul mukallafina qad qamat alaihim hujjatullahi ta'ala bistima'i ayatih. Falam yabqa lahum uzrun fi adamil qabul. Sebenarnya, kalau semata-mata pendengaran telinga, yashtariku fihil bar wal fajir, berserikat padanya orang yang baik maupun orang yang jahat, telinganya sama-sama mendengar, sama-sama punya pendengaran. Orang yang baik punya pendengaran, orang yang jahat punya pendengaran. Mukmin punya pendengaran, kafir punya pendengaran. Maka dari itu dimaksud dalam ayat tadi bukan semata-mata pendengaran telinga ini, tapi pendengaran hati. Dan maka masing-masing mukallaf, orang yang terkena beban syariat, sungguh telah tegak pada mereka hujjah Allah. Allah sudah menegakkan argumentasi kepada kita semua, mukallaf, orang-orang telah terbebani syariat. Sehingga ketika seseorang nanti di akhirat diazab dikarenakan dia enggak paham ajaran Rasul, enggak ngikuti ajaran Rasul, dia sudah enggak punya alasan lagi. Nah, dalam keadaan hujah Allah sudah tegak pada mereka, Allah turunkan Al-Quran, Allah utus Rasul, sudah tegak pada mereka. Sehingga tidak ada alasan, ya Allah saya enggak sholat karena enggak bisa sholat, enggak tahu sholat. Loh, kamu belajar enggak? Nah, hujah Allah telah tegak. Allah subhanahu wa ta'ala utus Rasul, Allah turunkan Al-Quran, dan Allah bangkitkan pada setiap umat orang-orang yang Allah jadikan sebab terjaganya agama ini dari kalangan ahli ilm, orang-orang punya ilmu. Tinggal kitanya mau belajar apa tidak. Taklim diadakan, kajian diadakan, tapi salah siapa enggak mau mendekat, justru malah menjauh. Sehingga tidak ada alasan nanti di sana, di akhirat ketika diazab, dia sudah enggak bisa memiliki alasan lagi. Hujjah Allah telah tegak. Argumentasi telah ditegakkan. Fala yalumanna ila nafsah. Sehingga janganlah mencela kecuali celalah diri sendiri. Salahnya sendiri. Tidak mau belajar. Maka dari itu, mumpung kesempatan masih ada, segera dimanfaatkan untuk mendekatkan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala, mempelajari agamanya. Itulah ketenangan yang hakiki. Nah, tayyib, kita lanjutkan. Falam yabqa lahum udhrun. Fakullul mukallafina qad qamat alihim hujjatullahi ta'ala bistima'i ayatih. Maka setiap mukallaf, bedakan ya, mukallaf dengan mu'allaf. Kalau mu'allaf, orang yang baru masuk Islam, yang sedang dicinakan hatinya, dilembutkan hatinya. Kalau mukallaf, pakai kaf, itu adalah orang terkena beban syariat. Dia sudah balik dan mumayyiz. Nah, sudah balik dan juga mumayyiz, orangnya normal. Walaupun sudah balik, kalau orangnya gila, itu bukan mukallaf. Nah, taib. Falam yabqa lahum udhrun fi adamil qabul. Maka tidak lagi mereka memiliki udhur, memiliki alasan ketika tidak menerima ajaran Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dia enggak mau menerima ajaran Rasul. Nah, dia enggak paham ajaran Rasul seperti apa. Di hadapan Allah enggak ada alasan lagi. Nah, Allah sudah tegakkan hujah, Rasul sudah menjelaskan dengan sejelas-jelasnya. Nah, itu yang dimaksud dengan lafaz yasma'un. Hanya saja yang akan menerima dakwah engkau wahai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mereka adalah orang-orang yang mau mendengarkan, maksud mendengarkan dengan hatinya. Dia resapi, dia hayati, dia tadaburi. Nah, itulah hati yang hidup. Ya, hati yang hidup. Nah, yang menerima dan mau mendengarkan ajaran Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sekarang beliau akan menjelaskan wal mauta yab'atsuhumullahu ilaihi lam thumma ilaihi yurja'un. Yuhtamalu annal ma'na muqabilun lil makna al mazkur. Ada kemungkinan bahwa makna enam ayat ini, lafaz ini, orang yang mati Allah akan hidupkan, Allah akan bangkitkan, kemudian kepada Allah lah akan dibangkitkan, akan dikumpulkan, akan dikembalikan, ini ada kemungkinan maknanya sama seperti apa yang telah disebutkan sebelumnya. Nam, ai inna ma yastajibu lak ahya'ul qulub. Hanya saja yang akan menerima seruanmu, ajaranmu wahai Nabi Muhammad, mereka adalah orang-orang yang hidup hatinya. Ini juga apa yang dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala ikhwan di dalam surat Yasin ayat ke-7, ayat ke-70. Allah berfirman, inna ma yastajibul ladzina yasma'un. Itu semakna dengan surat Yasin ayat 70, Allah berfirman, liyunzira man kana hayya. Agar supaya Rasul sallallahu alaihi wasallam memberikan peringatan dengan ajaran yang dibawanya kepada siapa? Man kana hayya, kepada orang yang hatinya hidup. Nah, artinya orang yang hatinya hiduplah yang mau mendengarkan ajaran Rasul, yang mau mentadaburi, merenungkan ajaran Rasul dan menerima serta mengamalkannya. Merekalah orang-orang yang hidup hatinya. Baik. Adapun amwatul qulub. Adapun orang-orang yang hatinya mati, alladzina la yash'uruna bi sa'adatihim wa la yuhissuna bima yunjihim fa innahum la yastajibun. Naam, fa innahum la yastajibuna lak wa la yanqaduna wa ma'iduhum al-qiyamah yab'atsuhumullahu thumma ilayhi yurja'un. Adapun orang yang hatinya mati, mereka tidak bisa merasa apa yang menjadi kebahagiaan mereka dan tidak merasa apa yang akan menyelamatkan mereka. Enggak mau menghayati, enggak mau peduli, enggak merasakan sama sekali. Enggak ada kepedulian sama sekali. Beda orang yang hatinya hidup, dia merasakan ketika duduk di majelis taklim, kok terasa tenang ya. Tentrem, hatinya tenang, jiwanya tenang, terasa. Demikian pula ketika dia faham satu ayat, faham satu hadis, dia betul-betul rasakan nikmatnya. Tahu satu bimbingan Rasul, sadar Rasul sudah jauh, apa sudah lama wafat. Namun kita tetap masih bisa mendapatkan ajaran beliau melalui belajar. Terasa. Mana yang akan bermanfaat untuk dirinya, mana akan menyelamatkan dirinya, terasa manfaatnya, terasa faedahnya. Itu bagi orang yang hatinya hidup. Adapun orang yang hatinya mati, enggak bisa merasakan. Enggak bisa membedakan. Hidup hanya hura-hura, foya-foya, mengikuti hawa nafsu. Wala yuhisuna mayungjihim, fa innakum layistajibun. Orang yang hati seperti ini keadaannya, mereka tidak akan menerima ajaran Rasul. Tidak menerima ajaran engkau Nabi Muhammad SAW. Dan tidak mau tunduk terhadap ajarannya. Dan tempat kembali mereka di hari kiamat nanti. Maknanya, mereka memiliki mau'id dari Allah Subhanahu wa taala. Allah janjikan mereka akan dikembalikan di hari kiamat, akan dihidupkan lagi setelah matinya untuk menjalani perhitungan amalan dan merasakan balasan dari apa yang mereka perbuat ketika di dunia. Yab'atsuhumullah thumma ilaihi yurja'un. Allah akan bangkitkan mereka, hidupkan mereka kembali, dan Allah akan kembalikan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala untuk mempertanggungjawabkan apa yang diperbuat di dunia dan mendapatkan balasan di akhirat kelak. Ini ihtimal pertama. Adapun ihtimal kedua, insyaallah kita sambung pada pertemuan berikutnya. Ila huna subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.